Alim ulama dan yang akan jadi wakil ulama itu, ambillah paham daripada kekuatan kita sekalian supaya keluarlah ke jalan Allah dan praktikan kerja Nabi itu. Dan bila balik di tempat masing-masing, ini nombor satu dulu. Buat itu dan buat apa juga kerja di madrasah. Itu baru benar dan baru betul. Kalau tak buat kerja Nabi, duduk dalam madrasah, tuan-tuan punya ilmu tidak akan bertambah dan hakikat ilmu tidak akan datang ke dalam diri tuan-tuan sekalian. Dan buat cukup sekarang nak tanah sampai pada tuan-tuan yang penting ini. So ini yang saya tegak nak tegaskan. So ini saya akan berhenti cakap insyaAllah. Untuk menguatkan cakap saya itu, bukan saja daripada orang apa ni, mudir yang saya jumpa di Adamgar, tapi lebih hebat lagi saya tak lupa cakap dan bayan yang saya dengar di mana di Kerika Keril banyak tahun dulu ketika hidupnya, iaitu kita punya Meji Mihram almarhum, maka beliau telah bercakap dalam bayan dia itu. Saya tak tahu sama ada bayan dia itu khusus untuk ulama-ulama ke ataupun kebetulan umum. Saya tak ingat. Tapi pada waktu petang asar dekat itu, maka dia berkata kepada mereka, mereka kepada yang hadir, kata beliau, dia kata, saudara-saudara sekalian, sesungguhnya hakikat Al-Quran dan hadis tidak akan dapat melalui kalam wal kalam. Maknanya hakikat ilmu dan hadis tidak akan dapat melalui perkataan ataupun melalui kalam penulisan. Tapi beliau kata hakikat Al-Quran dan hadis hanya akan didapati melalui apa? Iaitu melalui bil-akdam. Akan dapat bil-akdam, maknanya akan dapat melalui kaki. Pelik ya, dengan kaki baru dapat hakikat Al-Quran dan hadis. Maksud beliau dengan kaki itu maknanya keluar fi sabilillah, keluar jalan Allah, disitulah hakikat Al-Quran dan hadis akan datang dari kita. Jadi untuk itulah saya sangat-sangat mengharap supaya tuan-tuan ingatkan diri tuan-tuan, kenal tuan-tuan punya diri tuan, tuan-tuan adalah waris Anbiya alaihissalam dan tuan punya tugas ialah sebagai waris ulama, hendaklah Nabi dan Rasul. Inilah yang tuan-tuan punya kerja yang utama dan pertama didepankan, didulukan, baru yang datang kurakan itu.